آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diizinkan dengan taufiknya berkumpul bersama dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa dan berharap kepada Allah agar Allah masih senantiasa memberikan taufik kepada kita, mudah melakukan amal saleh, mudah menuntut ilmu agama, dan Allah menerima seluruh amal yang kita kerjakan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Tayyib, kita masih membahas tentang rukun-rukun salat ya, rukun-rukun salat. Di pertemuan sebelumnya kita membahas rukun salat yang pertama yaitu berdiri tegak ya dalam sholat fardu bagi yang mampu. Kita sudah bahas sedikit panjang lebar tentang rukun ini. Ringkasnya adalah berdiri wajib dan termasuk rukun ketika dalam sholat fardu. Maka tidak sah tanpa udzur ya seseorang sholat fardu dalam kondisi duduk. Namun ketika sholat sunnah ya, ketika sholat sunnah maka berdiri tidaklah rukun, namun hanya sunnah atau mustahab. Ini sebagaimana praktiknya Rasulullah SAW ketika beliau salat tahajud atau qiyamul lail. Maka Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW ya, pernah salat tahajud di awal langsung duduk. Ya. Jadi ketika memulai takbir beliau dalam kondisi duduk. Padahal bukan dalam kondisi uzur. Maka ini mengisyaratkan bahwa salat sunnah tidak wajib salat berdiri. Namun ketika kita memilih ya salat sunnah dengan kondisi duduk, maka pahalanya setengah dari yang berdiri. Kemudian pengecualian ya bagi seseorang yang salat duduk namun karena faktor uzur. Apakah juga pahalanya setengah? Maka jawabannya tidak. Tetap sempurna ketika dia salat duduk karena faktor uzur. Maka pahalanya tetap sempurna. Kemudian rukun yang kedua, penulis mengatakan takbiratul ihram fi awwaliha wa hiya qawluhu Allahu akbar la yujzi'uhu ghairuha bi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil musii as-salata idza qumta ila as-salati fakabbir wa qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tahrimuha takbir wa tahliluha taslim fala tanaqidus salatu biduni takbir. Rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram di awal salat. Takbiratul ihram yaitu ucapan Allahu akbar. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu akbar yang artinya adalah Allah Maha Besar. Kata penulis, ucapan selainnya maka tidak sah. Misal pian ganti dengan tasbih subhanallah atau pian ganti dengan kalimat tauhid la ilaha illallah maka tidak sah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah tauqifiyah. Tidak boleh kita jalankan kecuali berdasarkan dengan dalil. Tidak bisa seenak kita, ya sekehendak kita atau menurut akal kita ketika berhadapan dengan ibadah. Maka ibadah adalah tauqifiyah. Tidak boleh kita lakukan kecuali didasari dengan dalil. Sama seperti ketika kita ingin memulai sholat, maka dimulai dengan membaca takbir. Maka tidak boleh seseorang berbisa-bisa ya dengan mengatakan yang penting baik. Nah itu tidak boleh. Karena ini perkara ibadah. Tidak boleh kita lakukan kecuali berdasarkan dengan dalil. Karena praktiknya Rasulullah SAW ketika memulai sholat, maka beliau membaca takbir. Allahu Akbar. Dalilnya berdasarkan sabda Nabi SAW kepada laki-laki yang sholat dengan buruk. Rasul mengatakan kepada dia, "Idza qumta ilas salati fakabbir." Apabila engkau berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perintah menunjukkan wajib. Maka ketika seseorang memulai sholatnya, wajib dimulai dengan Allahu Akbar. Dalil yang kedua, dan sabda Nabi SAW, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Yang mengharamkannya, maksudnya yang membatalkan sholat, ya, adalah, afwan, yang mengharamkannya, maksudnya dari yang membatalkan, adalah ucapan takbir. Jadi takbir itu kan disebut dengan takbiratul ihram. Apa makna ihram? Secara bahasa, maknanya adalah pengharaman. Ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, maka dia diharamkan yang sebelumnya boleh. Seperti berbicara, makan, minum, tertawa, boleh sebelum sholat. Nah itu diharamkan kapan? Ketika kita membaca Allahu Akbar. Makanya dinamakan dengan takbiratul ihram. Takbir pengharaman. Kita diharamkan untuk melakukan pembatal-pembatal sholat yang sebelumnya kita dihalalkan. Seperti makan, minum, bicara, dan seterusnya. Jadi dalam hadis ini Rasul mengatakan yang mengharamkannya dari yang membatalkan adalah ucapan takbir. Dan yang menghalalkannya boleh kita lakukan kembali berbicara, makan, minum, dan seterusnya adalah ucapan salam. Ketika pian salam, assalamualaikum, maka setelah itu pian dihalalkan yang sebelumnya ketika sholat diharamkan. Maka dinamakan dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang dibolehkan sebelum sholat. Kita bahas kembali di sini, penulis sangat ringkas menjelaskan rukun yang kedua ini, takbiratul ihram. Maka kita bahas kembali takbiratul ihram, ya, sesuai dengan namanya, maka takbir adalah ucapan Allahu Akbar. Ketika seseorang memulai sholat, maka wajib dia mengucapkan Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Bukan yang sebagian orang salah memahami bahwa takbiratul ihram adalah mengangkat tangan. Nah, itu bukan itu maksudnya. Jadi Allahu Akbar yang dinamakan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat kedua tangan. Bukan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan bukan rukun, bukan wajib, dia adalah sunnah sholat. Jadi kalau seandainya pian misalnya malas untuk mengangkat tangan, langsung kayak gini, Allahu Akbar jar pian, sah kada sholat pian? Sah. Karena mengangkat kedua tangan bukan rukun, bukan wajib sholat, dia adalah sunnah. Jadi takbiratul ihram bukan mengangkat kedua tangan, tetapi adalah mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian tadi ulun sebutkan makna secara bahasa kalimat ihram, yaitu adalah pengharaman. Maka dinamakan takbiratul ihram, takbir pengharaman, karena diharamkan untuk mengerjakan pembatal-pembatal sholat yang sebelumnya dibolehkan. Seperti makan, minum, tertawa, berbicara, dan seterusnya. Apa hikmahnya seseorang ketika sholat, dia memulai dengan mengucapkan Allahu Akbar? Maka hikmahnya adalah sebagai pengingat bagi orang yang sholat, ya, akan tingginya kedudukan orang yang sedang mendirikan sholat. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, maknanya apa? Allah Maha Besar. Maka ketika dia mengucapkan di dalam sholatnya, maka dia bermunajat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka kita sebagai makhluk tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang muslim ingin khusyuk dalam sholat, maka minimal dia faham arti dari yang dia baca ketika dia memulai takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka sebesar apa musibah yang kita alami, pasti Allah ada solusinya. Maka bagaimanapun kehebatan kita, sebesar apa harta kita, kekuasaan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu yang lebih besar. maka ketika kita mengucapkannya tertanam dalam diri kita ketundukan dan kerendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hikmah tatkala kita memulai salat. Salat adalah ibadah yang paling agung dan kita mulai dengan mengucapkan takbir Allahu akbar. Kemudian hukum takbiratul ihram, maka hukumnya adalah rukun dalam salat. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, rukun secara bahasa adalah pondasi dari sesuatu. Seperti bangunan, dia tidak akan tegak kecuali ada tiangnya. Kalau tiangnya pian hilangkan, maka dia akan roboh. Kalau seandainya tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Karena dia rukun yang terbangun di atasnya sebuah ibadah yang bernama sholat. Dan rukun dan takbiratul ihram adalah rukun ini yang disepakati oleh jumhur ulama. Sebagaimana hadis tadi ketika Rasul berkata kepada sahabat yang belum tahu tata cara sholat, maka Rasul mengatakan kepada sahabat ini, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Maka di sini Rasul menyuruh sahabat ini untuk bertakbir. Ini menunjukkan dan dalil bahwa takbir adalah wajib dan termasuk rukun dalam sholat. Kemudian syarat sah takbiratul ihram. Pembahasan berikutnya syarat sah takbiratul ihram. Maka di antara syarat sah dari takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kemudian ketika mengucapkan Allahu Akbar, apakah harus diiringi dengan niat atau kita pasang niat sebelum mengucapkan Allahu Akbar? Maka di sini terjadi khilaf ya dari para ulama. Terjadi silang pendapat dari para ulama. Apakah wajib ketika kita Allahu Akbar sedang mengucapkan Allahu Akbar kita pasang niat salat? Apakah cukup kita niatkan sebelum takbiratul ihram? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Maka Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i, mereka mengatakan wajib saat takbiratul ihram dimasukkan di sela-selanya niat. Nah, makanya pian jangan bingung ketika ada yang bermazhab Imam Syafi'i takbirnya panjang. Kenapa? Karena dia berusaha memasukkan niat di dalam situ. Akhirnya panjang. Allah panjang. Allah, karena dia berusaha memasukkan niat di dalam situ. Nah, kemudian sebagian ulama yang lain ya, seperti Hanafiyah ya, ulama yang bermadzhab Abu Hanifah, Hanabilah, dan juga salah satu pendapat Malikiyah, mereka mengatakan boleh mendahulukan niat dari takbir. Dan ini lebih mudah untuk kita dan bisa menghilangkan was-was dalam mengucapkan takbir. Kadang orang was-was ketika mengucapkan takbir karena dia meyakini bahwa harus niat itu di sela-sela takbir, sehingga terkadang panjang, kadang pas dan seterusnya. Maka akhirnya was-was dalam mengucapkan takbiratul ihram. Maka sebagian ulama, ya ini juga pendapat yang cukup banyak dari para ulama, bahwa boleh mendahulukan niat dari takbir. Seperti kapan pian berniat? Sebelum pian sholat, pian berwudu. Nah, pian berwudu ya di belakang sini. Lalu pian memasang niat, saya ingin sholat duhur berjamaah. Ya di Masjid Imam Syafi'i panjang benar pulang. Padahal cukup aja sudah saya ingin salat fardu zuhur berjamaah. Nah, ketika pian memasang niat saat wudu, maka sudah tercukupkan untuk tidak memasang lagi saat sela-sela mengucapkan takbiratul ihram. Maka ini adalah pendapat yang wallahu alam, pendapat yang rajih dari masalah ini. Nah, bagaimana dengan mengakhirkan niat dalam artian ketika dia Allahu Akbar, baru dia masang niat, maka sholatnya tidak sah. Karena suatu ibadah harus beriringan di dalamnya niat atau sebelumnya ada niat. Namun ketika kita memasang niat sebelum takbiratul ihram, jangan sampai jedanya lama. Nah, misal pian berwudu, pian berniat untuk sholat fardu berjamaah. Namun setelah wudu, biar makan dulu, minum dulu, main futsal dulu 2 jam. Ini sudah kelamaan. Nah, sudahlah kelamaan. Maka jangan sampai ada jeda yang lama antara pian niat dengan takbiratul ihram. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengucapkan takbiratul ihram dengan berdiri. Kapan kita mengucapkan takbiratul ihram? Yaitu ketika kita berdiri. Maka jangan sampai kita mengucapkan takbiratul ihram dengan posisi menunduk. Itu kapan, Pak? Ketika pian mengejar imam agar tidak masbuk. Ini banyak kejadian seperti ini. Mungkin di antara para ikhwah belum mengetahui bahwa di antara syarat kita mengucapkan takbiratul ihram adalah ketika kita berdiri. Beliau sebutkan dalilnya, dan ini ulama sepakat berdasarkan ini, berdasarkan hadis dari sahabat Imran bin Husain dan hadis Abu Humaid As-Sa'di, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi tsumma qala Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendirikan salat maka beliau berdiri dengan tegak, mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Allahu akbar. Ini menunjukkan bahwa syarat pian mengucapkan takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri. Contoh misalnya tadi yang sering kejadian masbuk ya. Ketika pian sudah sampai masuk ke dalam masjid, ternyata imamnya sudah ruku. Lalu pian datang. Allahu akbar. Nah, itu tidak sah seperti itu. Karena syarat dari pian mengucapkan takbir adalah dalam kondisi berdiri. Allahu akbar. Baru pian ruku. Jangan sampai imam sudah ruku lalu pian Allahu akbar. Nah, maka dalam posisi nunduk. Dalam hadis ini Rasul ketika bertakbir dalam keadaan tegak berdiri. Maka jangan sampai ketika pian mengejar demi mengejar agar jangan sampai masbuk ternyata salah ketika mengucapkan takbir dalam posisi menunduk, tidak tegak berdiri ya. Apalagi seperti posisinya seperti ruku. Nah, maka ini sudah bukan berdirilah lagi. Maka di hadis ini kata sahabat, dua sahabat tadi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendirikan salat maka beliau berdiri dengan tegak mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Allahu akbar. Maka yang dimaksud dengan berdiri dengan tegak adalah menegakkan tulang punggung. Menegakkan tulang punggung. Kalau seandainya pian tunduk tadi, apalagi hampir mirip dengan ruku, maka tidak dikatakan sebagai berdiri dengan tegak. Maka berarti pian meninggalkan rukun, yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Nah, maka akhirnya pian sholatnya tidak sah. Nah, ini perhatikan para ikhwah sekalian. Ada ya, cuplikan pendek kajian ceramah pendek dari Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjib, salah satu murid Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Beliau mengatakan dalam ceramah pendek satu menitan, kata beliau tidak sah seseorang yang mengucapkan takbiratul ihram ketika dalam posisi menunduk ya, posisi menunduk. Kenapa? Karena syaratnya adalah dia harus dalam posisi tegak. Ini perhatikan ketika pian mengejar imam agar jangan masbuk. Maka benar-benar pian mengucapkan A sampai Bar dalam kondisi berdiri. Allahu Akbar. Berdiri baru pian ruku. Baru pian ruku. Nah, ini harus diperhatikan para ikhwah sekalian. Kemudian tentang bacaan Allahu Akbar. Pembahasan berikutnya tentang bacaan Allahu Akbar. Maka syarat takbiratul ihram adalah tentu ucapannya adalah Allahu Akbar dengan menggunakan bahasa Arab. Ini jangan berbisa-bisa karena pian nasionalismenya tinggi lalu pian ubah ke bahasa Indonesia. NKRI jar pian. Tapi salah kaprah. Lalu pian rubah kepada bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Maka itu tidak sah. Wajib mengucapkan Allahu Akbar dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab. Kecuali bagi orang yang tidak mampu mengucapkannya. Ini misalnya ada orang yang benar-benar tidak bisa mengucapkan kalimat Allahu Akbar dalam bahasa Arab, maka boleh dia ganti dengan bahasanya. Misalnya bahasa Indonesia Allah Maha Besar. Ini kalau memang ada uzur, dia benar-benar tidak bisa mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka bisa diganti dengan bahasa yang dia mudah ya. Kemudian tidak boleh ya kita paling-paling. Nah, kalau yang penting maknanya benar, yang penting tidak ada salah, enggak boleh. Lalu pian paling akbarullah. Nah, maka tidak boleh. Maka sesuai urutan dua kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian juga harus diperhatikan ketika mengucapkan Allahu Akbar ini, kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan perubahan arti, perubahan makna. Ya. Seperti misalnya ketika pian mengucapkan Allahu Akbar, lalu pian tambah waw antara Allah dan Akbar. Maka maknanya berubah. Kan seharusnya Allahu Akbar. Pian berubah dengan Allahu Akbar, ada tambahan waw. Apa arti waw? Dan. Maka maknanya sudah berubah. Allah dan yang paling besar. Nah, itu maknanya sudah berubah. Maka sholatnya tidak sah. Karena rukunnya, salah satunya tadi takbiratul ihram, dia ucapkan tidak benar dengan menyebabkan perubahan arti dari kalimat tersebut. Maka tidak sah sholatnya. Ya. Kemudian juga tidak sah kalau seandainya A-nya dipanjangkan. Allahu Akbar. Makna A apa? Apakah? Nah, maknanya istifham pertanyaan. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Maka ini merubah arti. Maka sholatnya tidak sah. Maka perhatikan dalam hal pengucapan Allahu Akbar, jangan sampai salah. Allahu Akbar. Ini juga berdasarkan banyak hadis ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Miftahu sholat at-tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci sholat adalah bersuci. Pengharamannya adalah dengan takbir. Maka takbir maksudnya adalah Allahu Akbar. Kemudian pembahasan selanjutnya ya adalah rukun yang ketiga, yaitu membaca Al-Fatihah. Kita bahas rukun yang ketiga. Ar-ruknus tsalits, rukun yang ketiga, qira'atul Fatihati murattabatan fi kulli raka'atin liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Wa yustathna min dzalikal masbuq idza adraka al imama raki'an aw adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qira'atil Fatihah. Wa kadzal ma'mum fil jahriyati yustathna min qira'atiha, lakin law qara'aha fi sakatatil imam fa inna dzalika aula akhdhan bil ahwat. Penulis mengatakan rukun yang ketiga dari ibadah sholat adalah membaca Al-Fatihah secara berurutan di setiap rokaat. Berurutan di setiap rokaat. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Hadis ini sahih, muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang sama. Ketika diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan sahabatnya sama, maka istilahnya adalah muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat bagi siapa saja yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Di mana? Di dalam salat. Kemudian kata penulis, dikecualikan darinya adalah makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk, yang ketinggalan, yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Nah, jadi ketika pian masuk masjid, kemudian imam sedang ruku, maka baca Fatihah pian menjadi gugur. Pian langsung ruku. Nah, terkadang kita melihat kesalahan ya dari sebagian kaum muslimin. Ketika dia masuk ke dalam masjid, kemudian imamnya sedang ruku, dia berusaha membaca surah Al-Fatihah. Maka ini sebuah kesalahan. Imam itu diangkat sebagai imam untuk diikuti. Ketika dia sedang ruku, pian masuk, maka pian takbir Allahu Akbar dalam keadaan berdiri, langsung apa? Ruku. Kemudian, ini juga kesalahan, ketika pian masuk ke dalam masjid, kemudian pian membaca Al-Fatihah, namun tidak habis. Misalnya iya karena abu dua iya karena setain jerpian. Kemudian imamnya ruku, maka langsung ruku, jangan dihabiskan. Kenapa demikian? Karena imam itu diangkat untuk diikuti. Nah, terkadang banyak dari kita memaksakan untuk menyelesaikan apa? Al-Fatihah. Padahal, maka di sini penulis menekankan, kecuali makmum yang masbuk, maka gugurlah Fatihahnya ketika imam sudah ruku. Entah pian masuk imam sudah ruku, atau ketika pian baca Fatihah belum selesai imam ruku, maka pian langsung ruku. Jangan memaksakan untuk menyelesaikan apa? Menyelesaikan membaca Al-Fatihah. Maka pian langsung ruku karena gugur sudah ditanggung imam dari baca Al-Fatihah tadi. Ini ketika mengikuti imam. Pun juga demikian banyak kekeliruan dari sebagian kaum muslimin dalam sholat. Biasanya ketika sujud terakhir. Ketika apa? Sujud terakhir. Ketika imam sudah bangun untuk tahiyat akhir, maka ada mungkin salah satu dua makmum yang lama-lama untuk sujud. Nah, padahal ketika imam bangkit, maka dia langsung bangkit. Maka dia khilafus sunnah, khilafus sunnah. Menyelisih sunnah Nabi. Kenapa demikian? Bisa jadi dia meyakini bahwasanya di sujud terakhir itulah mustajab doa. Yang diperpanjang doa di dalamnya. Padahal kita harus tekankan bahwa yang dikabulkan doa di semua sujud bukan sujud terakhir saja. Dalam hadis Rasul menyebutkan umum bahwa yang mustajab doa adalah ketika seseorang sujud. Tidak mensyaratkan sujud terakhir. Tidak apa? Mensyaratkan sujud terakhir. Maka entah pian salat sunnah atau salat wajib, ketika pian dalam sujud pian, setelah pian membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, maka pian silahkan berdoa sesuka hati pian. Namun ketika imam sudah bangkit, pian wajib mengikuti. Kalau pian berlama-lama, maka pian makruh. Kenapa? Menyelisihi dari sunnah Nabi SAW. Dan ini banyak kita temukan. Bahkan imamnya salam pun masih sujud. Nah, sekalinya apa? Guring orangnya. Itu di pondok ulun kayak itu. Orangnya guring sekalinya. Jadi terkadang ada seperti itu ya. Maka kita harus luruskan, kita harus nasihati. Jadi pian, kalau misalnya sujud terakhir, maka ketika imam sudah bangkit, pian juga harus bangkit. Karena kita sebagai makmum, sebagai jamaah, menjadikan seorang imam untuk diikuti. Bukan pian terlambat, tapi untuk diikuti. Jadi ketika dia sudah bangkit imamnya, maka pian harus ikut langsung bangkit. Jangan berlama-lama ketika dalam sujud. Dan ini mungkin pian banyak temukan dalam masjid-masjid yang lain, masjid-masjid yang umum ya. Yang mana terkadang mereka meyakini mustajab doa itu ketika di sujud terakhir saja. Akhirnya mereka lamakan. Akhirnya apa? Mereka lamakan. Maka jadinya apa? Salatnya tidak sempurna. Karena menyisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah pentingnya kita belajar fikih. Memang kita sudah tahu seberataan bahwa kita diciptakan Allah adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ibadah yang kita kerjakan, kalau kita ingin diterima, tentu harus dibarengi dengan ilmu agama. Maka bagaimana salat fikihnya, bagaimana wudu fikihnya, bagaimana nikah fikihnya, dan seterusnya, agar ibadah kita yang kita kerjakan benar-benar apa? Diberikan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan. Jadi kata penulis, dikecualikan darinya adalah makmum yang masbuk, yang ketinggalan, yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Nah, jadi ketika sampai masuk ke dalam masjid, imamnya sudah ruku, maka Allahu Akbar dalam keadaan berdiri, kemudian pian langsung ruku. Sudah gugur kewajiban pian untuk membaca Al-Fatihah. Atau dia mendapatkan berdirinya imam, namun tidak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah. Nah, jadi kayak pian tadi misalnya masuk ke dalam masjid, takbir, pian baca Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim. Imamnya apa? Ruku. Maka pian langsung ruku. Maka kewajiban pian baca Al-Fatihah sudah gugur. Nah, demikian pula para ikhwah sekalian, kita menyebutkan sebagian kesalahan-kesalahan ya. Seperti misalnya ketika pian sudah dari awal bersama imam, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu pian baca doa istiftah. Baca doa apa? Istiftah. Ternyata imamnya baca Al-Fatihah. Apa yang pian lakukan? Meneruskankah atau mendengarkan bacaan imam? Maka jawabannya apa? Mendengarkan bacaan imam. Pian hentikan, meneruskan membaca doa istiftah. Karena lebih utama, lebih afdal pian mendengarkan bacaan imam. Nah, kita belum bahas masalah ini. Para ulama ketika mereka ya membahas tentang posisi makmum, apakah makmum ini wajib baca Al-Fatihah ketika imamnya membaca Al-Fatihah dengan suara nyaring? Ini para ulama berbeda pendapat. Di antara sebagian mereka yang mana mereka mengatakan tidak wajib untuk makmum baca Al-Fatihah ketika imamnya membaca nyaring, apa alasannya? Karena wajib mendengarkan suara imam. Ulun tanya, apakah baca doa istiftah wajib atau sunnah? Sunnah. Mendengarkan bacaan imam wajib. Maka pian ketika sudah ketika pian takbiratul ihram, kemudian baca doa istiftah namun tidak sempat untuk menghabiskan, imamnya keburu baca Al-Fatihah, wajib pian hentikan dan wajib pian dengarkan bacaan imam. Dan kebanyakan ini keliru di antara kita. Mungkin sidin baca istiftahnya panjang. Ada yang pendek, ada yang panjang. Maka ketika pian sudah mendengarkan imam baca Al-Fatihah, pian hentikan, jangan diteruskan. Karena lebih utama dan afdol pian dengarkan imam baca Al-Quran. Nah, kita teruskan. Demikian juga makmum dalam sholat jahriyah. Jadi yang pertama, gugur kewajiban Al-Fatihah ketika makmum yang masbuk. Masbuk dua kondisi. Yang pertama ketika dia mendapati imam langsung ruku. Maka dia langsung ruku. Atau dia tidak sempat menghabiskan Al-Fatihah. Maka dia langsung ruku. Maka gugur kewajiban dia baca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, demikian juga makmum dalam sholat jahriyah. Apa sholat jahriyah? Jahriyah maknanya adalah nyaring. Jahriyah adalahnya nyaring. Maksudnya ketika imam membaca Al-Fatihah dalam kondisinya nyaring. Itu sholat apa? Maghrib, dua rakaat pertama. Isya, dua rakaat pertama. Subuh, dua rakaat. Sholat Jumat. Yes. Kemudian sholat Id, ya, maka juga wajib. Ketika jahriyah, imamnya membaca suara nyaring, maka makmum untuk apa? Tidak membaca Al-Fatihah, cukup mendengarkan saja. Tetapi di sini penulis yang menyebutkan pendapat yang lain. Tetapi kalau dia membaca di sela-sela diamnya imam, nah ketika imam baca surah lalu imamnya ada diam, maka kata penulis, maka hal itu lebih baik untuk mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Maksudnya apa? Lebih baik membaca surah Al-Fatihah. Misal ketika imam baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surah, sekalinya imamnya kada ingat, berarti berdiam, maka pian bisa baca surah Al-Fatihah. Ya, intinya kita berusaha untuk baca Al-Fatihah, walaupun jadi makmum di imam yang jahriyah tadi, namun di sela-sela ketika diamnya imam. Untuk apa kata penulis? Demi mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat makmum dalam sholat jahriyah tetap wajib membaca apa? Surah Al-Fatihah. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Demikian pun yang ulun yakini itu ya. Ya, mungkin pian berbeda pendapat dengan ulun atau dengan Ustaz Ahmad Zainuddin. Namun secara pribadi ulun lebih merajihkan pendapat wajib bagi makmum yang ketika walaupun imamnya salatnya jahriyah, subuh, maghrib, isya tadi membaca surah Al-Fatihah. Namun ketika ini termasuk khilaf yang mu'tabar. Kalau kita membahas khilaf, maka ini termasuk khilaf yang mu'tabar, khilaf yang bisa terjadi. Dan para ulama zaman dulu pun juga sudah khilaf dalam masalah ini. Masalah furu', masalah cabang. Yang penting pian sholat. Yang salah itu harus sembahyang, sama-sama itu yang salah ya. Yang penting pian sholat. Ada dalilnya. Kedua, pendapat ini juga masing-masing memiliki dalil. Jadi kita akan bahas kembali. Di sini cukup ringkas penulis menyebutkan tentang rukun membaca Al-Fatihah. Tadi kita sebutkan wajib membaca surah Al-Fatihah. Namun gugur kalau menjadi makmum, entah dia masbuk atau dalam sholat jahriyah. Nah, berarti kalau sholat sirriyah, apa sirriyah? Yang imamnya tidak membacanya nyaring. Seperti sholat duhur, ya, salat asar, maghrib rakaat ketiga, isya rakaat tiga dan empat, maka wajib bagi makmum untuk membaca apa? Surah Al-Fatihah. Karena tidak ada yang dia wajib ketika mendengar bacaan imam, karena imamnya tidak membaca suara dengan suaranya nyaring. Maka di sini wajib untuk makmum yang salatnya sirriyah zuhur asar untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kita bahas kembali ya, dalam kitab yang lain terkait masalah membaca surah Al-Fatihah. Maka hukum membaca surah Al-Fatihah ya adalah wajib dan termasuk rukun jika dikerjakan bagi imam dan munfarid. Nah, jadi ulama sepakat bahwa ketika dia menjadi imam atau salat sendirian, nah salat sendirian terlebih para ibu-ibu, maka wajib untuk membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Maka ini para ulama sepakat. Yang khilafnya di mana? Ketika kita jadi makmum. Nah, ketika kita jadi makmum dalam salat jahriyah yang nyaring, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap untuk membaca surah Al-Fatihah, ada yang mengatakan gugur membaca surah Al-Fatihah. Namun mereka sepakat kalau seandainya kita menjadi imam, wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat atau sholat sendirian. Maka wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian, pembahasan berikutnya. Kesalahan-kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah. Ini perhatikan para ikhwah sekalian, makanya penting kita belajar tahsin ya. Belajar membaca Al-Quran. Agar minimal yang wajib untuk kita, kita bisa baca. Seperti membaca surah Al-Fatihah. Maka seseorang yang berdiri, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca surah Al-Fatihah, maka dia harus memperhatikan bacaannya. Maka jangan sampai tersalah yang bisa mengakibatkan sholatnya tidak sah. Kapan dikatakan demikian? Kalau bacaannya salah yang merubah maknanya. Nah, yang merubah maknanya. Maka sholatnya menjadi tidak sah. Maka kita sebutkan contoh-contohnya yang salah yang bisa merubah makna. Kalau merubah makna dari Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Seperti misalnya, kata Imam Nawawi ya, beliau menyebutkan salah satu kekeliruan dalam membaca surah Al-Fatihah yang dapat merubah makna dari surah tersebut. Seperti tatkala kita membaca siratal ladzina an'amta, pian baca an'amtu. Nah, yang pian yang belajar bahasa Arab Abu Aqila. An'ama artinya adalah memberi nikmat. Maka an'amta artinya apa? An'amta, engkau memberi nikmat. Kalau dibaca an'amtu, aku memberi nikmat. Maka maknanya berubah. Berarti pian memberi nikmat kepada hamba-hamba. Padahal Allah Subhanahu wa taala. Jadi an'amta, engkau memberi nikmat. Kalau pian domahkan an'amtu, maka maknanya berubah. Aku memberi nikmat. Itu sudah kekeliruan dan kesalahan. Kemudian, termasuk kesalahan juga yang merubah arti seperti ihdina. Nah, apa makna ihdina? Berilah kami petunjuk. Ihdi itu fi'il amar, perintah dari kata hadayahdi. Hadayahdi hidayatan wahudan wahadin wa mahdiyun ihdi la tahdi. Ihdi artinya berilah petunjuk. Lalu pian ganti ahdinas siratul mustaqim. Ahdi dari kata ahda yuhdi, maknanya memberikan hadiah. Maknanya apa? Memberikan hadiah. Maka ahdina, ya Allah berikanlah kami hadiah. Nah, maka sudah merubah makna. Maka sholatnya tidak sah. Ya, nasma azan, kita dengarkan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita teruskan. Jadi kita harus memperhatikan bacaan Al-Fatihah kita, jangan sampai ada kesalahan. Maka kesalahan dalam baca Al-Fatihah ada dua ya. Ada kesalahan yang merubah arti, ada kesalahan yang tidak merubah arti. Yang membatalkan adalah kesalahan yang merubah arti dari Al-Fatihah tersebut, maka salatnya tidak sah. Kayak tadi an amta pian baca an amtu. Kemudian kayak iya kana budu pian baca iya kata budu. Nah, na pian baca tak. Maka maknanya apa? Kalau iya kana budu hanya kepada engkau kami menyembah. Kalau pian ganti dengan tak iya kata budu, maka hanya kepada engkau engkau menyembah. Nah, maka tak budu engkau menyembah. Merubah arti maka salatnya tidak sah. Ya. Kemudian ada contoh-contoh yang kesalahannya tidak merubah arti, yaitu kesalahan berkaitan dengan harokat. Sebagian harokat ya, sebagian harokat. Seperti misalnya dia membaca siroto, dia baca soroto. Nah, sin si kasra dibaca so fathah. Maka ini kesalahan yang tidak merubah makna. Seperti alhamdulillah, alhamdunya dommah, dia baca alhamdalillah. Dia baca fathah. Maka memang salah, namun tidak merubah makna. Karena mau dibaca alhamdu, alhamda atau alhamdi, maka maknanya tidak berubah. Berbeda dengan domir, kalau pian belajar bahasa Arab, pada istilahnya domir. Maka yang fathah dengan kasrah maknanya berbeda. Contoh kayak jalasta dan jalasti. Maka maknanya berbeda. Kalau jalasta, engkau telah duduk laki-laki. Tapi kalau jalasti, engkau telah duduk perempuan. Kalau jalastu, aku telah duduk. Itu domir. Tak tu'ti, kalau dirubah maka maknanya berubah. Maka kayak an'amta dirubah kepada tu, maka tidak sah. Karena maknanya berubah. Nah, beda yang perubahannya bukan domir. Seperti alhamdu. Maka alhamdu dibaca alhamda, dibaca alhamdi, tetap maknanya apa? Segala pujian. Maknanya tidak berubah. Kalau seandainya kesalahannya dalam harokat dan bukan berkaitan dengan domir, maka tidak berubah maknanya. Seperti dia baca alhamdulillah, dia kasrahkan di-nya. Atau dia baca alhamdulillah, dia fathahkan. Maka tetap sah sholatnya karena kesalahannya tidak merubah makna atau arti. Dan ini kejadian dulu ya di Kampung Ulun. Jadi kan kalau kita sholat terawih ya di tempat umum kan cepat. Terkadang baca Fatihah satu nafas. Jadi untuk melatih pian panjang kada nafas pian. Nah, coba baca Fatihah satu nafas kalau kada. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin. Apa? Ulun kada terbiasa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddini. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Dinas sirat. Jadi, iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Dinas siratul mustaqim. Digabung bukan nu'ih dinas sirat. Itu salah. Nah, kebetulan imam ini salah membaca. Beliau membaca ketika menyambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Kalau pian belajar ilmu bahasa Arab atau tajwid, ihdina. Alif itu hamzah wasol kah hamzah kotok kah? Ayo. Hamzah wasol. Ketika dia berada di tengah, maka hamzahnya tidak dibaca. Ketika pian nyambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, alifnya tidak dibaca. Karena dia hamzah wasol. Nah, si Din tadi membaca dengan membaca alifnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Ini salah apa? Benar. Salah. Kemudian pertanyaannya, salah yang merubah makna kah atau tidak? Maka jawabannya tidak merubah makna. Maka walaupun kita jadi imam si Din, maka tetap sah, namun kita yang tahu harus meluruskan. Jadi caranya ulun kemarin meluruskan, ulun suruh abah ulun karena sini tua. Ulun kada nyaman langsung apa? Langsung menegur kaitan. Jadi ulun padai abah ulun, sidin itu salah ketika menyambung Al-Fatihah kaitan. Maka abah ulun yang menegur. Iya sidin. Jadi ulun kada ulun yang menegur ya. Jadi seperti itu kadang kita menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat kita. Maka kita ya sebagai makmum kita harus kritis lah. Jangan sampai salahnya itu berkaitan dengan merubah makna. Nah, ini kada sah salat kita jadinya. Maka itu pentingnya kita mencari imam ya yang fasih. Maka yang jadi imam kan aqra, ya. Kata Rasul, ya ummal qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam dari suatu kaum adalah yang paling aqra. Di antara paling aqra adalah yang paling bagus bacaannya. Karena berkaitan tentang sah salatnya, berkaitan dengan rukun salat yaitu membaca Al-Fatihah. Maka kalau seandainya imamnya tidak bagus bacaan, khawatir kita salahnya bisa merubah makna. Apalagi salat tarawih bacaannya tergesa-gesa, ya. Satu kali nafas dan seterusnya. Kita yang jadi makmum ngos-ngosan baca Al-Fatihah. Bagi kita yang bermadzhab Syafi'i, ya, yang mengharuskan makmum membaca Al-Fatihah. Maka harus diperhatikan. Makanya kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, termasuk caranya adalah mencari imam yang bagus. Mencari imam yang baik dalam sholatnya. Kalau kita misalnya sholat, imamnya cepat pulang. Nah, kita ngos-ngosan. Kita terbiasa lambat, khusyuk dalam sholat. Kita terbiasa berusaha merenungkan apa yang kita baca. Kalau pian cepat-cepat imamnya, bagaimana kita bisa merenungkan apa yang kita baca. Ya, maka harus diperhatikan masalah ini. Jadi kalau pian ingin khusyuk, maka cari imamnya yang tahu tentang salat, fikih salat, bacaannya bagus, ya. Kemudian tidak ada kekeliruan dalam bacaan, ya, sehingga kita bisa tenang dalam ibadah salat kita. Nah, jadi intinya kesalahan-kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah, jangan sampai kesalahannya dapat merubah arti. Kemudian pembahasan berikutnya sedikit lagi, bagaimana terhadap orang yang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah. Nah, misalnya kita bertemu dengan seorang mu'allaf, ya, yang dia tidak hafal surah Al-Fatihah, yang tidak bisa baca atau buta huruf, ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis misalnya. Maka kalau seandainya demikian, tidak hafal surah Al-Fatihah, tidak bisa baca surah Al-Fatihah, maka dia berusaha untuk membaca 7 ayat yang lain. Misalnya sidin hafal surah Al-Ikhlas, ya. Inna a'tainakal kautsar, maka minimal 7 ayat yang dia bisa hafal. Kalau seandainya tidak hafal juga, maka berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, dirubah dengan kalimat zikir. Ini sama seperti tatkala seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka salat dengan duduk. Ketika dia tidak mampu salat dengan membaca Al-Fatihah, maka diganti dengan ayat yang lain. Al-Fatihah ada 7 ayat, maka cari ayat yang lain dengan sejumlah 7 ayat yang dia hafal. Kalau seandainya tidak hafal juga, maka dirubah kepada membaca zikir. Membaca zikir. Ini berdasarkan sebuah hadis, ya, dari sahabat Rifa'ah bin Rafi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi yang dinilai sahih oleh Syekh Albani. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumta ila sholati fatawaddo kama amarakallah, thumma tashahhad faqim aidho. Fa in kana ma'aka Qur'anun faqra, wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa halilhu. Thumma raka' fatma'inna raki'an, thumma atadil qa'iman, thumma sjud fa'tadil sajida. Thumma jlis fatma'inna jalisa, thumma qum. Fa idza fa'alta dzalika faqad tammat sholatuka. Wa inin taqasta minhu syai'a intaqasta min salatika." Kata Rasulullah SAW, jika engkau hendak mendirikan salat, maka berwudulah sebagaimana Allah perintahkan kepadamu. Kemudian hadirkanlah hati lalu dirikanlah. Nah, ini perintah untuk khusyuk dalam salat. Hadirkan hati ketika ingin salat. Jika engkau memiliki hafalan Al-Quran, maka bacalah. Ini kewajiban membaca surah Al-Fatihah. Jika tidak punya hafalan, nah, seandainya dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, kemudian tidak memiliki ayat yang lain sebagai ganti dari surah Al-Fatihah, maka bacalah tahmid. Bacalah tahmid. Apa tahmid? Ucapan Alhamdulillah. Dan takbir dan tasbih. Jadi Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, diganti dengan zikir. Kemudian ruku'lah hingga tenang dalam ruku', kemudian bangkitlah dari ruku' hingga tegak berdiri. Kemudian sujudlah hingga tenang dalam sujud. Ini menunjukkan tumakninah wajib termasuk rukun. Kemudian duduklah hingga tenang dalam sujud. Kemudian berdirilah. Jika engkau telah melakukannya, maka telah sempurnalah sholatmu. Jika engkau menguranginya, seperti tumakninahnya tidak ada, maka kurang juga sholatmu sehingga sholatnya tidak sah. Kemudian Adapun bacaan Al-Fatihah adalah sebagaimana kita ketahui Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim. Kalau pian sambung, kalau pian stop bernafas, maka Ihdinas Siratal Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian para ikhwah sekalian, ketika kita membaca Al-Fatihah, maka ada sesuatu yang paling penting, yaitu selayaknya tatkala kita sholat dan membaca Al-Fatihah, maka kita minimal harus tahu arti yang kita baca. Minimal tahu artinya. Terlebih kita memahami tafsirnya. Setiap perkata, maka kita bisa memahami, merenungkan apa yang kita baca kalau imamnya sholat tidak tergesa-gesa. Kalau imamnya tergesa-gesa, bahancap, tumakninanya kadang mengaruan, gimana kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Jadi maka sepantasnya lah kita menghayati dan memahami kandungan dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah. Ada sebuah hadis ya yang berkaitan tentang menghayati ya dan memahami bacaan yang kita baca. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Nah, berarti hadisnya hadis qudsi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan perkataan Allah berfirman, maka hadisnya adalah hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamadani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi. Wa qala marrah fawwada ilayya 'abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadha baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah berfirman, aku membagi salat, maksudnya adalah surah Al-Fatihah, aku membagi surah Al-Fatihah untukku dan hambaku menjadi dua bagian, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia inginkan. Maka ketika hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Rabb semesta alam, maka Allah berkata, hambaku telah memujiku. Nah, jadi ketika kita mengucapkan dalam sholat alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan apa? Telah memuji hambaku. Subhanallah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan telah memuji hambaku. Dan apabila hamba tadi mengatakan ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini makna umum ya dari ar-Rahmanir Rahim. Namun makna yang sesuai, yang pas, yang tepat dari ar-Rahmanir Rahim apa Abu Akila? Kalau ar-Rahman penyayang kepada seluruh makhluk. Ar-Rahman penyayangnya Allah kepada seluruh makhluk. Kalau ar-Rahim maha penyayangnya Allah khusus untuk orang beriman. Jadi ar-Rahman maha penyayangnya Allah kepada seluruh makhluk. Manusia, jin, binatang, dan seterusnya. Kalau ar-Rahim maha penyayangnya Allah khusus untuk orang beriman. Ketika si hamba tadi mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan, hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Dan apabila hamba mengucapkan maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah mengatakan, hambaku telah memuliakanku. Jadi tatkala kita mengucapkan maliki yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, hambaku telah memuliakanmu. Dan terkadang Allah mengatakan, hambaku memasrahkan urusannya kepadaku. Jadi ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan, hambaku telah memuliakanmu. Dan hambaku memasrahkan urusannya kepadaku. Urusan apa? Urusan berkaitan dengan akhirat. Karena makna dari maliki yaumiddin Allah yang menguasai hari pembalasan. Maka berkaitan dengan akhirat. Kemudian, apabila si hamba tadi mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah antara aku dan hambaku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah antara aku dan hambaku. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan untuk hambaku, apa yang dia minta? Kan kita mengatakan nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kemudian, dan apabila hamba tadi mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang tersesat. Nah, jadi dalam ayat ini kalau kita belajar usul tafsir, maka ayat ditafsirkan dengan ayat. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa maknanya, tafsirnya jalan yang lurus? Ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau benci dan bukan jalan orang yang tersesat. Itu ayat ditafsirkan dengan ayat. Sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang wali. Tentang wali. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yazanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah berbicara tentang wali Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna wali? Aulia Allah, wali-wali Allah. Allah mentafsirkan setelahnya alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan melazimi takwa. Itulah makna dari wali. Nah, ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku, nikmat tadi, jalan yang lurus tadi, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Karena di dalamnya terdapat permintaan agar kita mendapatkan jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita akan teruskan kembali rukun yang keempat, yaitu ruku. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ingin bertakun, tanyakan kepada ustadz yang lain. Berat kalau fikih ini pertanyaannya. Ya, kita tutup. Nggih. Nah, iya. Kesan pian ya, salam. Kalau seandainya Sidin memang tidak bisa mengucapkan dol, maka bagi Sidin tidak mengapa. Tapi kalau Sidin ini jangan sampai jadi imam. Cari yang lebih baik daripada si Sidin. Jadi kalau seandainya diganti walad dalin, maka merubah makna. Kenapa demikian? Karena dalla ya dulu maknanya adalah apa? Menunjuki. Dalaya dulu artinya apa? Memberi petunjuk. Makanya dalil itu petunjuk. Dalil petunjuk. Dari kata dalla. Jadi ketika dikatakan walad dalin dan bukan jalan orang yang mendapat petunjuk, ini malah merubah makna. Maka sholatnya tidak sah. Namun tadi perhatikan, kalau seandainya memang Sidin kada bisa mengucapkan do', maka bagi Sidin tetap sah. Tapi jangan sampai jadi imam. Pilih imam yang bisa mengucapkan do'. Walad dolin. Jadi kalau diganti walad dalin, maka merubah makna. Karena kan kalau dolla sesat, kalau dalla memberi petunjuk. Jadi apa dalil? Dalil itu diambil dari kata dalla. Petunjuk artinya. Petunjuk. Jadi merubah makna kalau dirubah kepada dalla. Iya, karena sta'in ya. Kadang orang, sebagian orang Jawa ya afwan ya, diganti ain. Karena sta'in. Rabbil ngalamin. Nah, ini kalau seandainya ini enggak berubah makna, Bang. Tidak merubah makna. Namun kalau seandainya ada orang yang lebih fasih untuk jadi imam, maka jangan jadiin jadi imam ya. Terkadang ada seperti itu ya, yang sulit untuk mengucapkan huruf a ain. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.